Caritana Para Rasul bab 16. Paulus terus mios ke Tirpi, serana jeria Kalistra. Eje dia beda salah setong dari orang senoro Isa, seanyama Timotius. Epuna orang Yahudi, lapar caje ke Isa, tapi ramana orang Yunani. E antarana reng orang Listra ben Ikonium separ caje ke Isa, Timotius kaitong orang bagus. Paulus terong aje ke Timotius, jadi Timotius esonat. Salerana alam pagi kanda jeria, pola nareng orang Yahudi edara jeria pada tau cek ramana Timotius orang Yunani. Esa ben kota seerabui, Paulus ben Timotius nerangagi kareng orang separcaje, sakabiana kapotosan silai tentuagi biksul rasul, ben pin pamimpin e Yerusalem. Tantaretan sila percaje epa engak, sebaja atorok kesakabiana atoran jeria. Dedi saben arena jemaat-jemaat jeria sajen atambe kuat imana men atambe benyakna. Rona Allah tak ngidini, Paulus ben Silas ngaberagi debuna Allah e provinsi Asia. Dedi sekedua jeria nerosaki para jalanana ke Frigia ben Galatia. Sanapakna ke Betesa Misia, sekedua jeria masuk ke provinsi Bitinia. Tapi bi Rona Isa elarang masuk ke jedia. Dedi para lebet emisia jeria, laju terus ke Troas. E malam jeria, Paulus ngolati pangatonan. E dalam pangatonan jeria, beda orang Makedonia manceng ia dekna, sambinya on cik tarong guna, ocakna. Ngireng, ya terelengki ka Makedonia. Kau le sarang reng orang ka Isa nyokona tolong. Salana Paulus ngolati pangatonan jeria, sengkok kapi laju beda ayah setia semangkata ke Makedonia. Sebab sengkok kapi pada yakin, cik alamakon sengkok kapi aperta agi kabar bagus jeria, kareng orang ejedia. Sengkok kapi pada mangkat dari Troas, alajar terus ke Samutrake tak kalah ben perseperan mandeman. Ben kelakuana terus ke Neapolis. Dari jedia terus ke Filipi, setong kota e distrik sekaping setong e Makedonia. Filipiria jejena kerajaan Roma. Sengkok kapi eneng ejedia sampai pan berempan areh. Eare sabat, sengkok kapi entar kepeng kira songe, eluara labeng seketengah kota, sebab cakna peker eja dia beda kenengenah kebaktian kaangkui orang Yahudi. Sengkok kapi pada tocu acacabi bebinian seakompol eja dia. Beda setong eantaranah seadegeng kain bungo terong, nyamana Lydia dari Tiatira. Bebini eja dia taresna ka Allah, tetibi pangeran Athena eparenge tabuka, sobaja ende narema apa seiajaraki bi Paulus. Lydia ben saesena bengkona e baptis. Samarena e baptis, sengkok ben en lainah bada esoro ka bengkona ocakna. Tantaretan, mana api sampean ngagep kaula panika ampon parcaja ongkuan ka Isa? Ngireng, alengki e compok kaula. Babini ejriah terus maksa, sobaja sengkok kapi noroti parmentaanna. Estongare e bekto sengkok, Paulus ben Silas tepana entar kekenangan orang atua. Ejria tetemu ben orang bebini kasorang. Bebini ejria tunor. Eko besai roh jahat, setau aramalaki ketetian-ketetian si bekal de tengah. Kala ben aramalaki papas tena orang, bebini ejria medeteng ke ontangan raja kalorana. Bebini ejria norok puntek Paulus ben sengkok kepi sambil reng cerengan. Reng orang ria adina Allah semahagung. Sedana malah nabana kapi, bermacarana sepajabana selamat ceh. Pan berempan are abide, bebini jeria rostrosan airak kanta jeria. Paulus selata asap berpole, dati laju atoleh serta adabu ke roh jeria. Kalaben asmana Isa Almasih, sengkok marinta aki, sopajabana keluar dari bebini ria. Senat kala jeria kia, roh jeria keluar dari bebini gele. Ebektora lorana bebini ejria tau, celata andi kesempatan boleh seolia pese. Paulus ben Silas laju etangkep, eret kalon alon epangadep ke sewajib. Paulus ben Silas epangadep ke Jepang Rajana Roma, Atora. Kak Dinto reng-oreng Yahudi, madadeng kasosaan e kota Kak Dinto. Reng-oreng Kak Dinto ngajari rakyat ngalakoni adat si tak cocok sareng kom hokomepon panjenengan sareng abdina sadaya reng-oreng Roma. Adat kebiasaan kau menikah tak kenging eterimah otobaya torok. Orang banyak norok kia nyerang Paulus ben Silas. Benjepang rajena pemerintah nyepit teraso kena Paulus ben Silas deribe tena. Sarana jeria si kedua buruh laju esoro pecoti. Samarana epocoti cek sarana. Si kedua jeria pas epa masuk ke penjara. Kepala penjara eperintah aki supaya ajaga si kedua jeria epa kuongku. Olana parenta jeria. Bi kepala penjara buruh si kedua jeria etahan ekamar penjara si paling dalam. Ben sokonah duka laja erantai. Kakaju balok. Rakera beje tengah malam, Paulus ben Silas tepakna atua ben anyanyi cipo cian ke Allah. Reng-oreng tahanan lainah tepakna ngidingaki si kedua jeria si anyanyi. Otau, pas beda lendu si rajana, sampai desara penjara jeria noro akuntek. Bengla-bengla penjara abuka kapi, bentai rantai para tahanan locot kapi. Kepala penjara jeria tak kercet pas jaga. Ebeton ngale bengla-bengla penjara jeria abuka kapi, laju ngonos pedanga arat de'e. Sebab nyangka reng-reng tahanan la pada buru. Tapi Paulus airak cek kajena. Ampun, cek arat de. Oreng tahanan kik bodoh EKI sedaja. Kepala penjara jeria minta demar, pas berkak ke dalam, betena ngeter pas asocut ya dekna Paulus ben Silas. Kepala penjara jeria ngebe Paulus ben Silas keluar, pas atanya. Tuan, semangkin pun apa sih kau tu elaku ni kau le? Sopaja kau le epa selamat. Saute Paulus ben Silas. Papar caja ka Gusti Isa. Sampian bekal selamat deh. Sampian sareng sedaya na esene combot nah. Paulus ben Silas pas nerangaki debuna pangeran ka kepala penjara jeria. Ben kasakapiana oreng si bede ebeng kona. Ebek tetengah malam jeria kia. Kepala penjara gelek ngibu Paulus ben Silas ben abrese'eh kalokana. Kepala penjara jeria ben saesena bengkona ebaptis kapi ebekto jeria kia. Paulus ben Silas pas pada ekibe ke bengkona, laju eatore de'er. Kepala penjara jeria seanak binikna cek perak ke, polana setia la percaja ke Allah. Kalak kuana, Jepang rajana pemerintah Roma ngotos polisi ke penjara, kangkui manapak parenta sebagai Paulus ben Silas epakaluar. Kepala penjara gele abele parkara jeria ke Paulus. Ocakna. Wantuan, Jepang Raja Roma ampun apareng parenta, sebaca panjenengan pada epa keluar. Samangken sampian kenging kuber. Muka-muka eparengana salamet. Tapi Paulus ada buka si polisi seotos kejadia gele. Kau le sareng taritan paneka warga negara Roma. Tak kalah ben ia dili epa codi, ia ada naureng benyak sarengan laju epa masuk ke penjara. Semakin laju epa kon paleman tak asak-kasak, kau letak poron. Jepang Raja Roma genikah, pakon kakak dinto dibik. Maka luar kau le sarang Silas. Si polisi seyatos gelek, arepot parkara jeriah ke Jepang Raja na Roma. Ebek to Jepang Raja na Roma jeriah pada ngeting, Jek Paulus ben Silas jeriah warga negara Roma, laju pada takok. Jadi laju pada entar ke Paulus ben Silas, minta sapora, pas ngater si kedua jeria keluar dari penjara. Serta minta supaya si kedua jeria tulia nyenglah dari kota jeria. Paulus ben Silas keluar dari penjara jeria. Laju terus ke bengkona Lydia. Salana tetemu bi reng-oreng si percaja ejedia. Serta abu debu si makuat Athena reng-oreng jeria. Laju meos dari kota jeria.